Mandi wajib. Mandi wajib. Yang dimaksud dengan mandi di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum junuban fattahharu. Pendek nunnya. Wa in kuntum junuban. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu junub, hadas besar, maka mandilah kamu. Sebab-sebab mandi. Sebab-sebab mandi. Sebab-sebab wajib mandi. Sebab-sebab wajib mandi ada 6. 3 di antaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi tertentu khusus pada perempuan saja. 1 bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil. Wajib mandi. Yang kedua, baik keluar melalui mimpi atau sebab lain, sengaja atau tak sengaja, perbuatan sendiri ataupun bukan. Dari hadis, dua hadis, hadis Ahmad dan Nasa'i. 3 orang mati, orang Islam yang meninggal dunia, fardu kifayah atas muslimin wajib memandikannya. Kecuali orang yang mati syahid, orang mati syahid tak dimandikan. Mandikanlah dia olehmu, kata Nabi, dengan air dan daun silir. Daun silir, daun bidara. Kemudian orang yang meninggal mati syahid di perang Uhud, la tusiluhum, jangan mandikan mereka. 4, haid. Apabila seorang perempuan sudah berhenti dari haid, dia wajib mandi. Supaya dia bisa sholat. Dengan mandi, badannya jadi segar dan sehat. 5, nifas. Nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Nifas ini buat di situ 40 hari. Dalam kurung 40. Kalau tidak berhenti juga ditambah lagi dalam mazhab Syafi'i menjadi 60 hari. Kalian nanti punya anak, melahirkan anak, lahir anak 40 hari. Berhenti, tak sholat, stop. Tidak berhenti juga tambah 60 hari. 60 hari tak juga berhenti, berarti dia sakit. Namanya darah itu istihadah. Pas 60 hari, habis itu dia mandi bersih, dia tetap wajib sholat. Karena dia sekarang tidak lagi kena nifas, tapi sudah kena sakit. Istihadah darahnya namanya. 6, melahirkan anak, baik anak dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran. Orang yang kena 6 ini, maka dia wajib mandi. Terus? Fardu, rukun mandi. 1, niat. Orang yang junub hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang baru habis selesai haid atau nifas hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya. 2, mengalirkan air ke seluruh badan. Niat. Niat. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu 'alayya lillahi ta'ala. Aku berniat menghilangkan najis hadas besar. Aku berniat menghilangkan hadas besar. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aku berniat menghilangkan hadas besar dari badanku karena Allah Ta'ala. Kalau dia di dalam kamar mandi, ada WC di situ, tak boleh nyebut nama Allah. Dalam hati aja. Waktu siraman pertama. Kalau dia tidak pakai siram, pakai shower waktu air itu mengalir pertama. Kalau dia tidak pakai shower, mandinya di kolam renang waktu nyemplung pertama. Pus. Situ niat. Mengalirkan air ke seluruh badan. Dibuka jam tangan. Jam tangan aja, jam dinding tak perlu. Jam tangan, cincin, gelang, buka semua. Kalau perempuan tuh pakai kutek, kuteknya mesti dicopot. Copot kutek pakai bensin. Pakai thinner, pakai alkohol. Karena dia cat, tak masuk. Kalau pakai inai, masuk. Karena inai tidak menghalangi. Masuk dia ke kuku. Sunat-sunat mandi. Sunat-sunat mandi. 1, membaca bismillah pada permulaan mandi. Di waktu di bismillah itulah niat dipasang. Wudu di mana niatnya? Di mana niat wudu? Membasuh muka. Waktu mengucap bismillah, air pertama ke muka. Bismillah. Disitulah niat. Mandi, waktu bismillah siraman pertama. Terus. 2, berwuduk sebelum mandi. Wuduk dulu sebelum mandi. Wuduk, macam wuduk. Macam wuduk semalam. 3. 3, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Ada orang mandi tak bergosok. Siram-siram, dah. Gosok. Ada orang, kalau memandikan mobil, digosoknya mobil tuh. Tapi kalau dia tak bergosok. 4. keempat mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kanan dulu. Menyiramnya dari bawah dulu. Jangan langsung dari kepala. Stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Karena ketika air itu disiramkan ke kepala, airnya dingin. Kepala kita ini kena air dingin, terkejut dia. Maka darah dari jantung cepat-cepat menyembur untuk naik ke kepala, menghangatkan kepala. Darah ini panas. Karena darah mau cepat naik, tersumbat darah itu. Karena kolesterol, makan minyak goreng, jarang olahraga, malas makan buah, minyak, gula, darahnya kental, tersumbat pembuluh darah, stroke ringan. Keluar dari kamar mandi, mati badan sebelah. Makanya disiram dari kanan dulu. Mata kaki kanan, kaki kiri, lutut kanan, lutut kiri, paha kanan, paha kiri, pinggang, perut, ke atas, baru semua. Nah, baru semua. Kalau masuk kolam renang gitu juga Pak Ustadz, kaki dulu sikit, enggak lah. Terus. Lima berturut-turut. Berturut-turut. Berturut-turut maksudnya basah semuanya. Jangan mandi dia, disiramnya dulu sampai lutut, habis itu pergi pula main bola, belanja. Habis itu sambung lagi, enggak. Berturut-turut, mualat namanya. Sama juga wudhu, wudhu tak boleh disela dengan kegiatan lain. Basah. Rukun-rukunnya. Terus. Mandi sunat. Ada mandi sunat namanya. Satu, mandi pada hari Jumat disunatkan bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan sholat Jumat. Agar baunya yang busuk tidak mengganggu orang di sekitar tempat duduknya. Sabda Rasulullah SAW. Ani bin Umar. Semalas-malasnya orang Islam, paling tidak dia mandi seminggu sekali. Sudah malas betul. Dari Abdullah bin Umar, "Idza rada ahadukum an yatiyal jumu'ata falyaghtasil." Siapa yang mau pergi salat Jumat, mandilah dia. Bayangkan salat Jumat di masjid, pintunya tutup, jendelanya tertutup, kipas angin mati, semuanya tak mandi. Apa tak pingsan imam itu? Sangka orang kena Covid. Kenapa Pak Imam? Bau kali kalian. Sangka bangkai kalian. Dua. Dua mandi hari pada hari raya Idul Fitri dan hari raya. Tanggal 20 nanti jangan lupa mandi. Yang tak mandi tadi siang besok tak apa-apa kalian tak mandi. Tanggal 20 nanti. Kalau tanggal 20 kalian tak mandi juga berarti samalah sama yang dipotong itu nanti. Kana yaghtasilu yaumal jum'ah. Nabi menganjurkan mandi pada hari Jumat wa yauma Arafah. Hari Arafah, hari Arafah, wukuf di padang Arafah. Wa yaumal fitri, idul fitri, wa yauman nahri, hari menyembelih kurban tanggal 10. Tiga. Mandi orang gila apabila ia sembuh dari gilanya, karena ada sangkaan kemungkinan ia keluar mani. Balik dia dari rumah sakit jiwa kilometer 11, Jalan Subrantas, di samping Undri. Rumah sakit jiwa. Balik dia. Sehat kau sudah? Sehat. Dimandikanlah dia. Mandi dari gila. Habis itu disuruh menyanyi. Dinyanyikannya lah lagu. Lagunya, aku masih seperti yang dulu. Berarti udah sehat atau belum? Nah, macam yang dulu, masih dulu. Orang gila juga dimandi. Terus. Empat. Mandi tatkala hendak ihram haji atau umrah. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Madinah. Sampai di Madinah, sholat ke masjid, ziarah ke makam Nabi. Habis itu pergilah ke Bir Ali namanya. Mandi. Dari hotel sudah mandi untuk pakaian ihram. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, ada rezeki bisa ihram. Amin. Umrah. Tajarrada li ihlalihi waqtasala. Nabi membuka pakaian beliau ketika hendak ihram dan mandi. Lima. Lima, mandi sehabis memandikan mayat. Sabda Rasulullah SAW. Man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Baca hadis tak perlu pakai tajwid macam baca Quran. Man ghasala mayyitan falyaghtasil. Siapa memandikan jenazah? Mayyitan falyaghtasil. Baca tajwid itu kalau baca Quran. Karena nanti kalau kalian baca semuanya pakai tajwid, pas ustaz datang kalian bilang ahlam wa sahla. Lalu Ustaz datang, ahlan wa sahlan. Yang tajwid itu hanya membaca Al-Quran. Tak salah, tidak salah. Terus? Anda mandi seorang sekali. Mandi, habis memandikan jenazah. Kalian balik nanti ke kampung, buka rumah Quran. Nanti kita buat praktek memandikan jenazah. Siapa yang mau jadi jenazah? Memandikan jenazah. Itu nanti balik supaya kalian tahu memandikan jenazah. Jangan sampai diumumkan di masjid. Memang kita di kampung ini ada rumah Quran, alumni dari rumah Quran Hajah Rohana, tapi dia tak pandai mandikan jenazah. Jadi cumanalah jenazah nih Pak, kita kirimkan aja ke Dorsmir, tempat cuci mobil. Disemprot orang sudah, kasih orang tuh sabun telepon. Jadi kalian nanti belajar memandikan jenazah. Habis memandikan jenazah itu kalian balik ke rumah mandi. Kenapa? Mana tahu jenazah itu membawa penyakit. Jadi kalau kalian ditanya, mak, anak kalian bertanya, mak mandi mak? Iya, mandi apa? Mak tadi habis memandikan jenazah. Kenapa mak mesti mandi lagi? Takut diikuti hantu. Jangan cerita-cerita hantu sama anak kalian. Itulah maka anak itu takut hantu. Maknya pula sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu. Dah, 6. Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Habis sholat ini kepada jamaah jangan pulang dulu, ada yang mau masuk Islam. Diislamkanlah oleh ustazah hafal Quran. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Habis itu kasih tahu sama dia, bisikkan ke telinganya, nanti kau di rumah mandi. Mandi apa bu? Mandi masuk Islam. Tapi saya sudah mandi tadi bu. Mandi aja lagi. Amaran Nabi SAW an yaghtasila bima'in wa sidrin. Perintah ini menjadi sunat hukumnya, bukan wajib, karena ada qarinah yang menunjukkan bukan wajib, yaitu beberapa orang sahabat ketika mereka masuk Islam tak disuruh mandi. Nanti kau habis masuk Islam nih pulang ke rumah mandi ya. Saya enggak bisa mandi, Bu. Badan saya menggigil kedinginan. Wajib apa sunat? Ya udah, enggak apa-apa. Kau biasanya mandi kapan? Nanti aja, Bu, pas Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Darah-darah yang keluar dari rahim perempuan. Silakan. Darah-darah yang keluar dari rahim perempuan. Karena beberapa hukum yang penting bersangkut paut dengan beberapa macam darah yang keluar dari rahim perempuan, maka di sini perlu diterangkan satu persatu agar dapat diketahui perbedaannya. Dengan perbedaan itu dapatlah disesuaikan hukum yang bersangkutan dengan keadaan masing-masing. Pertama, darah haid. Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai umur balig dengan tidak ada penyebabnya, melainkan memang sudah menjadi kebiasaan perempuan. Sekecil-kecilnya perempuan, mulai umur 9 tahun. 9 tahun. Biasanya pada perempuan yang telah berumur 60 tahun ke atas, haid itu akan berhenti dengan sendirinya. Menopause. Menopause. Lamanya haid paling sedikit sehari semalam. Sehari semalam paling sebentar. Paling lama 15 hari 15 malam. 16 hari 15 malam. Kalau lewat 15 hari 15 malam, dihitung dari tanggal 1 sampai ke 15, masuk ke 16, maka dia tetap mandi. Mandinya mandi besar menghilangkan hadas besar. Habis itu dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Darahnya tidak lagi darah haid, tapi sudah berubah menjadi darah istihadah. Dia tetap sholat, tapi berwuduknya sesudah masuk waktu. Kalian penting, nanti kalian mengajar fikih perempuan. Jangan laki-laki mengajar fikih perempuan. Segan perempuan itu bertanya. Banyaklah orang bertanya ke saya, Ustaz, di masjid kami tak ada ustazah mengajar. Tak ada ustazah. Nah, kalian cuma bukan cuma mengajar. Dan nanti balik kampung kami mau belajar fikih Bu Ustazah. Aku tak bisa. Ya aku bisa non mati berjumpa dengan Kopming. Saya mau kalian jadi ustazah. Amin. Jangan sampai tak betul sholat orang di kampung gara-gara. Kebiasaannya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Suci antara 2 haid paling sedikit 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyaknya tak ada batas karena ada sebagian perempuan yang hanya 1 kali haid selama hidupnya. Menurut pemeriksaan ulama yang masa dahulu hari ini dinamakan istisqa. Terus. 2 darah nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah ia melahirkan anak. Masa nifas sedikitnya sekejap. Kebiasaannya kebanyakan perempuan keluar dari darah nifas selama 40 hari dan selama-lamanya 60 hari. Paling lama menurut mazhab Syafi'i 60 hari 60 malam. Kalau lewat 60 hari 60 malam tak berhenti, dia tetap mandi pada batas limit watas finish 60 hari 60 malam dihitung dari sejak anak itu lahir. 60 hari umur anak itu 2 bulan mandi dia bersuci bersih. Lalu darah yang keluar sesudah itu disebut darah istihalah, penyakit. Dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Terus. 3 darah penyakit, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan karena sesuatu penyakit. Bukan di waktu haid atau nifas. Perempuan yang sedang berdarah penyakit itu wajib sholat dan tetap pula mengajikan ibadat yang lain. Sebagaimana yang diwajibkan bagi orang yang berpenyakit lainnya. Dari itu, hendaklah ia dapat membedakan darah penyakit dengan darah haid. Sebab kalau darah itu darah haid, ia tidak boleh sholat atau berpuasa, serta mengerjakan ibadat lain. Tetapi 7 tak boleh. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh iktikaf, tak boleh tawab, tak boleh berada dalam masjid. Terus, darah penyakit, indahlah dia dapat membedakan, jadi tidak boleh sholat, tak boleh. Tapi kalau darah itu darah penyakit, wajib dia sholat. Bagaimana cara membedakannya? Kalau haid lewat 15 hari, kalau dia melahirkan anak lewat 60 hari. Maka perempuan yang berdarah penyakit adalah mengerjakan sebagai berikut. A. Kalau dia dapat membedakan antara 2 jenis darah itu dengan sifat-sifat darah, hendaklah dia jalankan kewajiban yang menurut keadaan sifat itu. Berarti kalau kelihatan sifat darah haid, hendaklah dia berhenti sholat. Sebaliknya jika kelihatan sifat darah penyakit, hendaklah dia mengerjakan sholat dan ibadah lain. Dari Aisyah, sungguhnya darah haid itu berwarna hitam, dikenal oleh kaum perempuan. Maka apabila ada darah semacam itu, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Apabila keadaan darah tidak seperti itu, hendaklah engkau berwudu dan sholat. B. Kalau darah haid keluar sebelum dia mengeluarkan darah penyakit, tetap waktunya, umpamanya selalu di awal bulan atau di akhir bulan, maka hendaklah dia menggunakan ketentuan itu. Artinya, waktu haidnya yang dahulu itu tetap pula sampai sekarang menjadi waktu haid yang biasa. Ia tak boleh sholat selain pada waktu yang dipandang sebagai waktu suci. Selama waktu yang demikian itu wajib dia sholat, puasa, dan mengerjakan ibadah lainnya. C. Kalau dia tak dapat membedakan darah haid, darah penyakit, atau waktu haidnya yang biasa, kacau jadwalnya, error. Tak menurut waktu yang tertentu atau dia lupa waktunya, tak dihitungnya, hendaklah masa haidnya dijadikannya sebagai kebiasaan kebanyakan perempuan 6 atau 7 hari. Hendaklah dia meninggalkan sholat dan ibadat yang lain selama masa 7 hari 7 malam itu, tiap bulan. Karena itu waktu yang terlarang. Selain dari waktu yang ditentukan dirinya dipandang suci, maka dia wajib sholat melakukan ibadah selama 23 atau 24 hari tiap bulan. Pekerjaan yang dilarang karena hadas. Hal yang dilarang karena hadas kecil. 1, baca. 1, mengerjakan baik salat fardu ataupun salat sunat. Begitu juga sujud tilawah. Sujud tilawah. Wasjud wa qatarib. Tak boleh dia sujud tilawah. Sujud syukur. Sujud syukur pun tak boleh. Hari ini kita makan ayam. Sujud syukur dia. Tak boleh. Dan khutbah Jumat. Tak boleh. Sedang berhadas besar, naik dia khutbah. Pas giliran sholat, keluar dia dari masjid. Pak Ustadz, kok enggak ikut sholat? Saya berhadas besar, saya cuma mau ceramah aja. Tak bisa. 2, tawab. Baik tawab fardu ataupun tawab sunat. Tak boleh tawab dalam Masjidil Haram, dalam keadaan. Tawab itu sholat. Hanya saja Allah halalkan sewaktu tawab boleh bercakap. Maka siapa yang berkata-kata, hendaklah dia tak berkata, melainkan perkataan yang baik. Tawab itu juga sholat. Maka tak boleh sholat dalam keadaan berhadas. 3, Menyentuh, membawa atau mengangkat. Menyentuh tak boleh. Membawa tak boleh. Mengangkat tak boleh. Quran. Kecuali dalam keadaan terpaksa menjaga supaya jangan rusak. Nah, ada Quran sini. Datang ayam. Daripada dipijak ayam maka dia boleh memindahkan. Walaupun dia dalam keadaan berhadas. Jangan terbakar atau tenggelam. Dalam keadaan demikian mengambil Quran wajib menjaga kehormatan Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada halangan bagi orang berhadas kecil untuk menyentuh Quran sebab tak ada dalil yang kuat. Sedangkan hadis di atas tidak sah menurut penyelidikan mereka atau makna zahir dalam hadis tersebut. Mereka tafsirkan suci hadas besar. Begitu juga ayat Quran yang serupa. Mereka takwilkan. Hal-hal yang dilarang karena junub, hadas besar. Tadi hadas kecil, sekarang hadas besar. Yang tak boleh. Satu, solat. Baik solat fardu maupun solat sunat. Dua, tawab. Baik tawab fardu maupun tawab sunat. Tiga, menyentuh, membawa, mengangkat mushaf. Keterangan ketiga larangan ini beberapa hadis yang telah tercantum dalam larangan hadas kecil. Empat, membaca Quran. La yaqra'ul junubu, orang junub, walal haid, orang haid, syai'an minal Quran. Jangan baca Quran. Adapun baca zikir yang tersebut dalam Quran, boleh. Asal tidak berniat untuk baca Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat Quran itu kan boleh dibaca tapi niatnya sebagai doa. Bismillahirrahmanirrahim warsaha inna rabbil ghafur rahim wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat Quran itu kan boleh dibaca waktu mau naik kendaraan karena Quran itu posisinya bukan sebagai ayat tapi sebagai doa zikir. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang junub tidak dilarang, tidak haram baca Quran sebab tak ada dalil yang kuat sedangkan hadis tersebut menurut pendidikan mereka tidak sah. Jadi kalau ada ustaz, ustazah mengatakan, gak apa-apa, baca aja. Berarti dia pakai pendapat yang kedua. Ada pula pendapat yang mengatakan, boleh membaca dalam hati. Perempuan hafal Quran, sedang halangan, boleh dia baca anzuhri qalbin. Diam aja dia. Jadi kalau ada nanti diam, itu berarti dia sedang mengulang Quran. Dalam hatinya, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'in ba'at suraba wa ka'san dihaqa la yasma'u. Tapi diam aja. Oh, kenapa diam aja dari tadi? Memikirkan apalah lauk siang ini. Pendapat yang berikutnya mengatakan boleh perempuan sedang haid itu membaca Quran putus-putus karena alasan mengajar. Ya ayuhal ladzina, ya ayuhal ladzina, ya ayuha alladzina amanu. Jadi kalau ada orang membaca Quran putus-putus atau membaca Quran dalam hati atau dia baca Quran berarti dia pakai pendapat yang kedua. 5. Berhenti dalam masjid. Yang dimaksud dengan salat dalam ayat itu ialah tempat salat yang dengan qarinah abiri sabil karena yang dapat dilalui hanya tempat salat. Yaitu diperbolehkan dalam ayat tersebut hanya melalui tempat salat. Yang dimaksud dengan tempat salat dalam ayat ini adalah masjid. Jadi berhenti atau duduk dalam masjid tak boleh. La uhillul masjida li haidin wala junub. Tidak halal masjid bagi orang haid dan orang junub. 3. Hal-hal yang dilarang karena hadas, haid, dan nifas. Baca satu. Satu, mengerjakan salat baik, salat fardu ataupun salat sunnah. Idza aqbalatil haidatu, kalau haid sudah datang, fada'is salat, tinggalkan salat. 2. Mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. 3. Menyentuh atau membawa Al-Quran. Ya, 4. Diam di dalam masjid, adapun melewatinya boleh apabila ia tidak takut akan mengotori masjid. Tetapi kalau ia khawatir kotorannya akan jatuh di masjid, maka lewat ke dalam masjid. Ketika itu diharam. Keterangannya ialah beberapa hadis yang tersebut di atas. 5. Puasa baik puasa fardu maupun puasa sunat, perempuan yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Adapun salat yang ditinggalkannya sewaktu haid atau nifas tidak wajib diqadanya. Perempuan yang sedang haid tak sholat, maka sholatnya tak wajib diqadha. Sedangkan puasanya wajib diqadha. Wajib diganti puasanya itu. 6. Suami haram menalak istri yang sedang haid atau nifas. Tunggu istrinya habis haid atau habis nifas baru kalau dia mau talak. Ibnu Umar telah mentalak istrinya sedang haid, maka Umar menanyakan hal itu pada Rasulullah SAW, maka Nabi melarang. 7. Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas, sampai suci. Dan sesudah mandi. Suci dia berhenti, haidnya berhenti, nifasnya mandi dia, suci bersih. Apakah yang wajib dihindari oleh suami ketika istrinya sedang haid? 1. Wajib dihindarilah semua badan istrinya kecuali dalam ayat tersebut diperintahkan menjauhi perempuan dengan tidak ditentukan apa yang harus dijauhi. Dua, yang wajib dihindari hanya tempat keluar darah itu saja karena ayat tersebut membicarakan tentang darah. Asal hadis ini berhubungan dengan orang Yahudi di masa Rasulullah apabila istri mereka haid, mereka tidak memberinya makan. Jadi di zaman dulu orang Yahudi itu kalau bininya haid dibuatkan di satu rumah khusus tak dikasih makan. Dikucilkan. Sedangkan dalam Islam perempuan tetap dimuliakan, dihormati, dikasih makan, dikasih tempat tidur, hanya saja tidak berhubungan. Sahabat Rasulullah menjawab dengan hadis di atas. Tiga, wajib dihindari adalah bagian antara pusat dan lutut karena dikhawatirkan tak mampu dia mengendalikan hawa nafsunya. Dari ayat tersebut timbul pula perbedaan paham antara ulama. Apakah haid sudah berhenti sebelum perempuan itu mandi, sudah boleh suaminya mendekatinya atau menunggunya mandi? Pendapat pertama mengatakan boleh. Asal berhenti tanpa mandi, boleh. Tak usah menunggu mandi dulu, karena dia sudah suci. Pendapat kedua mengatakan belum boleh. Mandi dulu, baru boleh. Dua pendapat, dua-dua bisa dipakai. Hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan darah. Di antara beberapa kewajiban kaum perempuan ialah mempelajari hal-hal dan hukum yang berhubungan dengan darah haid, darah nipas, darah istihadhah, darah penyakit. Sebab hal yang demikian amat banyak sangkut pautnya dengan amal ibadah dan pergaulan antara suami istri. Kalau suaminya pandai, wajiblah dia mengajar istrinya. Kalau istrinya dan sang istri wajib belajar. Akan tapi kalau suaminya tak tahu, tak paham, tak pernah belajar, sang istri wajib belajar pada orang lain yang dipercayainya. Itulah pentingnya nikah sama suami laki-laki yang tahu hukum. Jangan sampai kalian nikah sama Fir'aun. Alhamdulillah. Nikah sama hantu. Anak kalian jadi tuyul. Mudah-mudahan kalian dapat laki-laki yang soleh-soleh. Amin. Baik-baik tahu dia fikih. Itulah habis kaji kita masalah toharah. Besok kita lanjutkan baru masuk sholat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tulis di atas tu pembahas hari ini tanggal hari Rabu. Tanggal 8. Ah, tanggal berapa? 7. Tanggal 7 Juli 2021. Pembahasan di awal tadi. Jadi ketika kalian buka kalian ingat, "Oh, aku udah belajar ini udah setahun, udah 2 tahun, udah 20 tahun."